At-Tuqo, meraih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang selalu istiqomah hingga hari akhir nanti. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami berharap kabar kalian hari ini senantiasa diberikan kesehatan selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang masih ingat kisah Ashabul Ukhdud yang Ami kisahkan kemarin? Masya Allah, betul sekali. Kisah Ashabul Ukhdud yang Ami kisahkan kemarin sampai pada kisah wafatnya Rahib dan teman duduk Raja. Mereka disiksa oleh Raja karena keteguhan iman mereka yang tidak mau keluar dari agama Allah. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Ami akan melanjutkan kisah Ashabul Ukhdud ini. Mari duduk dengan tenang dan simak dengan baik-baik kisahnya ya. Nah, sekarang kita mulai. Si pemuda kembali dihadapkan kepada sang raja. Dia disiksa terus-menerus dan dipaksa untuk keluar dari agamanya. Sang raja berkata, "Keluarlah kamu dari agamamu." Namun si pemuda tetap menolak. Sang raja pun lalu memanggil para prajuritnya. "Bawa dia ke gunung ini dan itu. Kalau kalian sudah sampai di puncak gunung, paksa dia keluar dari agamanya. Kalau dia mau keluar dari agamanya, bawa dia kembali kepadaku. Kalau dia tidak mau, lemparkan dia dari atas gunung." Mereka pun membawa si pemuda ke gunung yang ditunjuk sang raja. Si pemuda lalu berdoa, "Ya Allah, lepaskan aku dari mereka dengan cara yang engkau kehendaki." Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka setelah si pemuda itu berdoa, seketika itu pula gunung itu pun bergetar. Para prajurit raja pun terpelanting jatuh. Si pemuda kemudian datang menghadap sang raja. Sang raja terheran-heran dan berkata, "Apa yang dilakukan para prajuritku?" "Allah menyelamatkanku dari mereka," kata si pemuda tadi. Sang raja lalu menyerahkan pemuda itu kepada prajuritnya yang lain. Sang raja pun berkata, "Bawa dia dengan perahu ke tengah lautan. Kalau dia mau keluar dari agamanya, bawa dia kembali kepadaku. Kalau dia tidak mau, lemparkan dia ke tengah laut." Mereka pun membawa pemuda itu ke laut. Pemuda itu kembali berdoa, "Ya Allah, lepaskan aku dari mereka dengan cara yang engkau kehendaki." Setelah pemuda itu berdoa, maka seketika itu pula perahu itu pun karam dan prajurit raja pun tenggelam. Si pemuda kembali menghadap sang raja. Sang raja pun terkejut dan berkata, "Apa yang dilakukan para prajuritku?" Si pemuda pun menjawab, "Allah menyelamatkanku dari mereka. Sesungguhnya, engkau tidak akan dapat membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku katakan. Sang raja bertanya, apa itu? Si pemuda menjawab, kumpulkan seluruh manusia di satu tempat. Lalu saliblah aku di sebatang pohon. Ambil sebatang panah dari kantung panahku. Kemudian letakkan pada sebuah busur. Ucapkanlah, Bismillahirrabbilghulam. Tembaklah aku dengan panah tersebut. Kalau engkau melakukannya, niscaya engkau akan dapat membunuhku. Sang raja pun melakukan apa yang dikatakan pemuda itu. Sang raja mengumpulkan seluruh rakyatnya di suatu tempat. Dia menyalip si pemuda di sebatang pohon. Dia mengeluarkan anak panah dari kantong panah si pemuda itu. Lalu dia meletakkan pada sebuah busur. Sang raja berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia melepaskan anak panah itu dan tepat mengenai pipi si pemuda itu. Si pemuda pun akhirnya meninggal dunia. Melihat kejadian itu, orang banyak pun berkata, kami beriman kepada Rob si pemuda itu. Kami beriman kepada Rob si pemuda itu. Kami beriman kepada Rob si pemuda itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sungguh, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Segala upaya yang gagal dilakukan oleh sang raja untuk membunuh sang pemuda akhirnya berhasil hanya dengan menyebut nama Allah. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang raja didatangi para pengikutnya. Mereka berkata, apakah Anda sudah melihat apa yang Anda khawatirkan telah terjadi? Banyak orang telah beriman kepada Allah. Sang raja sangat marah. Ia memerintahkan prajuritnya untuk menggali parit yang besar dan dalam, lalu menyalakan api di dalamnya. Sang raja berkata, siapa saja yang tidak mau keluar dari agamanya, bakarlah dia hidup-hidup dalam parit itu. Para pengikut raja pun melakukannya. Orang-orang beriman dilemparkan ke dalam parit yang berapi. Jumlah mereka cukup banyak. Sementara orang-orang kafir menyaksikan peristiwa itu. Sampai akhirnya, diseretlah seorang wanita yang sedang menggendong bayinya. Wanita itu mundur melihat api yang menyala-nyala. Ia khawatir terjatuh ke dalamnya karena sayang kepada bayinya. Akan tetapi, subhanallah, bayi itu berkata kepada ibunya, wahai ibunda, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Setelah mendengar suara bayi tersebut, akhirnya ibu itu pun melompat ke dalam parit yang berisi api yang menyala-nyala. Sesungguhnya, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Betapa kejam dan zalim raja dan pengikutnya yang kafir itu. Mereka, tanpa rasa belas kasih, menyiksa orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Mereka tega menyiksa orang-orang yang beriman, yang semata hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membalas perbuatan mereka dengan siksa yang pedih di dalam neraka. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah di atas, kalian juga bisa melihat bagaimana kesabaran dan keimanan orang yang beriman yang hidup di masa itu. Mereka rela disiksa, digergaji, dan dibakar hidup-hidup demi mempertahankan keimanan mereka, demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memasukkan mereka semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah akhir dari kisah Ashabul Ukhdud ini. Kisah ini juga bisa kalian temukan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Buruj ayat 1-10. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran dari kisah ini ya. Semoga ini semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa selalu berdoa, memohon kepada Allah agar kita selalu dikokohkan untuk tetap berada di atas agamanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashhabul ukhdud an-nar dzaatil waqud. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. التقوى. Meraih takwa dengan ilmu.